Yo, Bian dan Jimmy, kurelakan semua. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Ku relakan semua untuk tim Persija, walau harus hilang pacar, harta, juga nyawa. Ini bukan dusta, tapi ini sumpah yang dikeluarkan dari mulut seorang The Jackmania. Bila kau tak percaya, ku akan buktikannya, karena ini bukan sekedar bualan semata. Jadi seorang The Jackmania kepada Persija, akan selalu ku pegang dimana ku berada. Jangan coba-coba engkau menghinanya, karena ku bisa buat hidupmu menderita. Cinta pada Persija mengalahkan semua, itulah yang buatku semakin suka Persija. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Yeah, jangan sekali-sekali lo menghina Persija, karena gue anak The Jackmania, korbel garis keras. Gue akan membelanya, walau harus mati, gue gak peduli, karena gue Persija sampai mati. Ku tak mau peduli kepada orang sensi yang cuma berani maki-maki kepada kami. Kalau emang berani, kita adu nyali, battle fest satu-satu atau ribut sampai mati. Jangan coba-coba engkau menghinanya, karena ku bisa buat hidupmu menderita. Cinta pada Persija mengalahkan semua, itu yang buatku suka. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Ku tak mau peduli kepada orang sensi yang cuma berani maki-maki kepada kami. Kalau emang berani, kita adu nyali, battle fest satu-satu atau sampai mati. Persija Jakarta, kaulah yang ku suka, ku ingin kau menjadi juara. Jangan pernah nyerah, kami kan selalu ada, karena kaulah yang selalu ku puja. Pacar mau pergi, jo panggung lagi sepi, ku emang gak pernah peduli. Persija beraksi, pasti ku kan pergi, karena itulah yang ku nanti-nanti. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Ku bisa relakan semuanya, hilang pacar, uang, harta, juga benda. Asal jangan Persija Jakarta, karena yang ku mau hanyalah dia. Yeah, gue relain semua buat tim Persija Jakarta agar bisa juara.